makruh, ada haram. Ini namanya hukum-hukum taklif, hukum pembebanan. Nah, di dalam hukum pembebanan itu nanti juga akan membicarakan hukum wad'iyah. Hukum wad'iyah itu adalah hukum peletakan. Peletakan. Hukum peletakan ini biasanya disebutkan di dalam bab muamalah. Seperti misalkan sahih, batal. Misalkan akadnya sah kalau bahasa kita. Transaksinya sah. Kemudian akadnya batal, transaksinya batal. Nah, ini biasanya disebutkan dalam hukum jual beli. Nah, penulis menyebutkan nawaqidu syahadati la ilaha illallah. Pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah. Kenapa disebutkan pembatal? Karena dia akan menggagalkan syahadat. Dia akan merusak syahadat. Dia akan menjadikan syahadat tersebut tidak sah. Menjadikan syahadat tersebut tidak sah. Karena perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Nanti kita akan baca apa saja yang bertentangan dari syahadat-syahadat la ilaha illallah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, nawaqid jamak dari naqidun. Nawaqid jamak dari naqidun. Dan naqidun artinya adalah al-mufsid, yaitu yang merusak. Sebagaimana saya ucapkan tadi, kalau dalam hukum wad'iyah ada sah, ada batil, ada fasid, ada sahih, ya, ada rusak. Fasid itu rusak. Ada sahih, sah. Itu namanya hukum peletakan. Biasanya digunakan di dalam jual beli. Nah, ini naqidun yang artinya al-mufsid, perusak. Yaitu dia berarti merusak konsekuensi dari la ilaha illallah. Yang mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut, maka tidak berpengaruh la ilaha illallahnya di dalam dirinya. Tidak berpengaruh la ilaha illallahnya di dalam dirinya. Karena tidak mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa pengaruhnya kalau orang mengucapkan la ilaha illallah? Dia pengaruhnya adalah masuk dalam agama Islam. Kemudian pengaruhnya adalah berlepas diri dari selain Islam. Berlepas diri dari kesyirikan, dari pelakunya. Maka apabila terdapat perusak-perusak ini, maka dinyatakan tidak masuk dalam agama Islam. Dinyatakan tidak terlepas dari kesyirikan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Taib, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Laqad marra ma'ana syurutu kalimati tauhid. Sudah berlalu bersama kita syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah allati la budda min tawaffuriha fil abdi. Yang harus terpenuhi pada seorang hamba. Litakuna maqbulatan minhu indallah. Agar diterima darinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya syurutun 'azimatus syan. Ia adalah syarat yang sangat besar urusannya. Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Siapa yang masih ingat? Enggak, itu rukun la ilaha illallah. Ya, sebentar. Rukun yang disebutkan oleh Kasyafu tadi rukun yaitu an-nafy wal isbat, penetapan dan peniadaan dan penetapan. La ilaha, peniadaan. Illallah, penetapan. Ini rukun la ilaha illallah. Rukun itu biasanya sesuatu yang harus ada di dalam sesuatu itu. Di dalam sesuatu itu. Itu rukun. Misalkan rukun sholat membaca Al-Fatihah. Rukun sholat sujud, ruku, duduk di antara dua sujud. Itu rukun sholat. Nah, rukun la ilaha illallah adalah peniadaan dan penetapan. La ilaha, peniadaan. Illallah, penetapan. Syarat la ilaha illallah beda lagi. Kalau syarat itu sesuatu yang apabila tidak ada mengkonsekuensikan tidak sahnya sesuatu tersebut. Dan jika ada tidak mengkonsekuensikan harus ada sesuatu tersebut. Syarat la ilaha illallah harus ada di dalam la ilaha illallah. Tapi dia bukan di dalam, tetapi dia di luar. Itu bedanya rukun dengan syarat. Syarat sholat adalah wudu. Harus berwudu. Dan wudu di luar sholat. Nah, syarat la ilaha illallah juga ada. Sudah kita sebutkan dan sudah kita pelajari. Nah, silahkan. Itu makna. Makna la ilaha illallah. Nah. Ada 7 syaratnya. Ya. 7 syaratnya ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Penulis mengatakan ilmun, yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabulu la. Ilmun, yaqinun wa sidquka ma', ilmu, yakin, sidq, jujur, ilmun, yaqinun, ikhlasun wa sidquka ma', ya, wa mahabbatin wa qiyadin wal qabulu laha. Ilmu, habis itu keyakinan, habis itu keikhlasan, habis itu kejujuran, habis itu kecintaan, habis itu tunduk patuh, habis itu penerimaan. 7 syarat la ilaha illallah. Saya berharap pekan depan ini dihafal. Ya, itu di halaman 。Saya tuliskan bahasa Arabnya, antum menghafal nanti. Ya. Yang artinya ada di halaman 226. Syairnya ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' wa sidquka ma' wa mahabbatin wa qiyadin wal qabulu laha. Ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma wa mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Jangan menghafal artinya tapi hafal ininya. Pekan depan kita akan tanya. Pekan depan hadir. Jangan tidak hadir. Ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma wa mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Ilmu, keyakinan dan keikhlasan dan kejujuran dan kecintaan dan penerimaan serta ketunduk patuhan. Taib. Ini syarat la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian berkata, wahiyya syurutun azimatus sya'an. Ia adalah syarat yang sangat besar urusannya. Artinya, la ilaha illallah tidak sah tanpa syarat ini. Jalilatul qadri yajibu ala kulli muslimin an yu'na biha inayatan an yu'ni biha inayatan kabiratan. Ia adalah syarat yang besar urusannya dan agung kedudukannya. Wajib bagi setiap muslim menjaganya dan dengan sebaik-baiknya. Wa yahtammu biha ihtimaman balighan. Dan memberikan perhatian serius terhadapnya. Itu harus selalu kita kaji dalam diri kita. Dari mulai syarat yang pertama, ilmu. Kita sudah mengilmuinya tidak? Yakin. Kita sudah yakin terhadap la ilaha illallah tidak? Kemudian ikhlas. Kita sudah ikhlas tidak dengan la ilaha illallah tersebut? Terus dari tujuh ini, terus kita introspeksi diri kita, apakah benar-benar sudah benar-benar ada dalam diri kita. Kemudian penulis mengatakan, wa inna mimma yambaghi an yahtamma bihil muslimu fi hadzal babil azimi ma'rifata nawaqidhi hadhil kalimati liyakuna minha fi hadar. Kemudian di antara perkara yang wajib diperhatikan seorang muslim dalam persoalan yang besar ini adalah mengetahui pembatal-pembatal kalimat ini. Fa innallaha agar waspada terhadapnya. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabilal mu'minin al muhaqqiqin li hadhihi al kalimati al mufassalah. Bihadhil kalimah mufassalatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan secara terperinci dalam kitabnya jalan orang-orang yang beriman yang telah merealisasikan kalimat ini. Wabayyana sabilal mujrimin al mukhalifina laha mufassalatan. Begitu pula dijelaskan secara terperinci orang-orang yang berdosa yang menyelisihinya. Wa bayyana subhanahu aqibataha ula wa aqibataha ula. Dan Allah telah menjelaskan akibat yang diterima oleh kedua golongan tersebut. Wa a'malaha ula wa a'malaha ula. Dan amal-amal mereka. Maksudnya amal-amal dari kedua golongan tersebut. Wal asbab allati wuffiqa biha haula'il wal asbab allati khudhila biha haula. Artinya, dan sebab-sebab sehingga segolongan mereka mendapatkan taufik lalu sebagiannya diabaikan. Maksudnya sebab-sebab yang mencelakakan sebagian yang lain. Wajala subhanahu al-amraini fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayat al-bayan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kedua perkara ini dalam kitabnya, menyingkapnya, menerangkannya, dan menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Kama qala subhanahu, sebagaimana seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalan orang-orang yang berdosa. Wa qala subhanahu, dan firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisihi rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maka menyesatkannya ke arah mana dia tersesat, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan ia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Kemudian penulis mengatakan, "Wa man lam ya'rif sabilal mujrimin wa lam tastabina lahu tariqahum aw syaka an yaqa'a fi ba'dhi ma hum fihi minal batil." Barang siapa tidak mengenal jalan para pelaku dosa dan tidak jelas baginya cara-cara mereka, maka dia sangat rawan terjerumus pada sebagian keadaan mereka yang batil. Walidza qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Innama tunqadu 'ural Islam 'urwatan 'urwah idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah." Oleh karena itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, tali-tali Islam terurai seutas demi seutas hanyalah terjadi apabila tumbuh dalam Islam orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah. Ini semua dijelaskan oleh penulis ingin menekankan pentingnya bab ini. Saya sering mengingatkan bagi para pendakwah, para ustadz, kalau ingin berdakwah, maka apa yang ingin disampaikan itu ditekankan bahwa itu penting. Sehingga kaum muslimin memfokuskan perhatiannya kepada apa yang kita ingin sampaikan. Karena mereka menganggap perkara itu penting. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Abdul Razak. Dan jujur, cara itu sering saya dapati dari Syekh Abdul Razak. Bertahun-tahun kita duduk bersama beliau, cara seperti itulah yang beliau sering lakukan. Contoh, beliau sekarang menyebutkan pembatal-pembatal keislaman. Maka beliau menegaskan bahwa mengetahui pembatal keislaman itu penting. Tali-tali keislaman akan kokoh dan kuat, tidak mudah putus atau lepas, kalau sudah kita mengetahui pembatal-pembatal keislaman atau hal-hal yang merusak keislaman. Dan ini seperti yang dilakukan oleh Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi." Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir aku terpelosok ke dalamnya. Ada pepatah Arab mengatakan, "Man lam ya'rifi syarra minan nas yaqa'u fihi." Siapa yang tidak mengenal keburukan yang ada di tengah manusia, dikhawatirkan dia akan terprosok ke dalam keburukan tersebut. Jadi beliau ingin menegaskan kepada kita, mengenal pembatal-pembatal syahadat ini jelas penting, apalagi Allah sendiri dalam Al-Quran telah menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ya. Sehingga terang bagi kita sehingga kita bisa menjalani jalan yang baik tersebut. Kita lanjutkan. Walihada ja'atin nususul kathiratu fil kitabi was sunnati al muhadziratu min asbabir riddati wasairi anwa'is syirk wal kufri al munaqidati li kalimatit tauhid la ilaha illallah. Oleh sebab itu disebutkan nas-nas yang sangat banyak dalam Alkitab dan As-Sunnah memperingatkan sebab-sebab kemurtadan dan jenis-jenis syirik serta kekufuran yang membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Banyak ayat yang menyebutkan akan hal itu. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda al-tiyaratu syirik. Artinya merasa bernasib sial itu adalah kesyirikan. Kemudian di antaranya man halafa bighairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini penyebutan-penyebutan ini agar kita tahu bahwa itu kesyirikan. Dan itu nikmat Allah. Waqad dzakara al-ulama'u rahimahumullah fi babi hukmil murtad fi kutubil fiqh anna al-muslima qad yartaddu an dinihi bi anwa'in katsiratin min an-nawaqidh idza waqa'a fiha aw fi ayyi shay'in minha irtadda 'an ad-din wa intaqala min al-millah. Para ulama rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dalam bab hukum murtad di dalam kitab-kitab fikih bahwa seorang muslim bisa saja murtad dari agamanya apabila terjerumus pada jenis-jenis pembatal tauhid yang sangat banyak atau pada salah satunya, niscaya dia telah keluar dari agama dan berpindah keyakinan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini kita ambil pelajaran bantahan kepada kaum Mu'tazilah. Kaum Murji'ah maksud saya. Yaitu yang mengatakan orang kalau sudah masuk Islam, maka tidak pernah keislamannya itu berkurang. Tidak pernah keimanannya itu berkurang. Senantiasa tetap seperti imannya Abu Bakar. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah tidak mengatakan seperti itu. Kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa apabila seseorang mengerjakan pembatal keislaman, maka berarti dia batal Islamnya. Murtad keluar dari agama. Berpindah ke dalam agama yang lain. Walam yanfa'uhu mujarradu talaffuz bila ilaha illallah. Dan tidak bermanfaat baginya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Idh inna hadhihi al-kalimata al-'azimata allati hiya khairu dzikr wa afdaluhu la takunu nafi'atan liqa'iliha illa idza ata bi syurutiha wajtanaba kull amrin yunaqiduha. Artinya hal itu tidak. Karena kalimat agung ini yang merupakan sebaik-baik zikir dan paling utamanya tidaklah memberi manfaat kepada orang yang mengucapkannya kecuali apabila dia memenuhi syaratnya dan menjauhi semua perkara yang membatalkannya. Ini ingat ya. Jadi kenapa penulis tadi di awal menyebutkan syarat. Kemudian syarat itu tidak akan mantap lagi kecuali harus menjauhi pembatal. Ya, baru pada saat itu la ilaha illallahnya benar-benar berfungsi. Ini bukan hanya sekedar mengucapkan, ya, yang diucapkan dengan lisan. Akan tetapi pada hakikatnya syaratnya tidak terkumpul, tidak faham, tidak yakin, ragu-ragu, ya, tidak ikhlas. Kemudian dusta di dalam la ilaha illallahnya. Kemudian tidak cinta kepada la ilaha illallahnya. Kemudian tidak tunduk patuh pada Allah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dari la ilaha illallah tersebut. Ini tidak akan manfaat la ilaha illallahnya. Kemungkinan begitu juga tidak akan manfaat la ilaha illallahnya kalau seandainya tidak menjauhi pembatal-pembatalnya. Jadi ucapan la ilaha illallah bukan hanya sekedar mengucapkannya. Harus mengumpulkan syaratnya dan menjauhkan diri pada pembatal-pembatalnya. Kemudian penulis mengatakan Wa ma min raibin anna fi ma'rifatil muslim li hadhihi an-nawaqidh fa'idatan 'azimatan fid din. Tidak ada keraguan bahwa pengetahuan seorang muslim terhadap perkara-perkara yang membatalkan ini terdapat faedah besar. Idza 'arafaha ma'rifatan yuqsadu min wara'iha as-salamatu min hadhihi syurur. Terdapat faedah-faedah besar dalam agama jika si muslim mengetahuinya dengan pengetahuan yang dia maksudkan di balik itu keselamatan dari keburukan-keburukan itu. Itu agak keliru sedikit. Jika si muslim mengetahuinya dengan pengetahuan yang dia maksudkan, itu pendapat yang lebih, itu terjemahan yang lebih benar. Yang dia maksudkan di balik itu keselamatan dan keburukan-keburukan itu. Wan najatu min tilkal afat. Dan keselamatan dari bencana-bencana tersebut. Maksudnya kalau orang mengerjakan pembatal-pembatal keislaman, masuk dia ke dalam bencana-bencana, musibah-musibah dalam agama, yaitu murtad, keluar dari Islam. Walihada fa inna man arafa syirka wal kufra wal batila wa turqahu wa abghadaha wa hadzaraha wa hadzara minha wa dafa'aha an nafsihi wa lam yad'aha takhdushu iman wa lam yad'aha tukhdishu imanahu bal yazdadu bi ma'rifatiha basiratan fil haqqi wa mahabbatin laha wa mahabbatan laha lahu wa karahatan litilkal umur wa nufratan anha kana lahu fi ma'rifatihi hadhihi minal fawaid wal manafi' ma la ya'lamu illa Allah. Lihat. Oleh karena itu, ini pendahuluannya banyak. Kemudian jawabannya sedikit. Oleh karena itu, barang siapa yang mengenal syirik, mengenal kekufuran, mengenal dan kebatilan serta jalan-jalannya, lalu dia membencinya, mewaspadainya, memperingatkan orang darinya, menolaknya dari dirinya, tidak membiarkannya mengoyak keimanannya, bahkan dengan pengetahuan ini bertambah jelas baginya kebenaran dan kecintaan terhadapnya, dan timbul kebenciannya terhadap perkara-perkara tersebut, kemudian menjauh darinya, maka. Itu jawabannya. Dari semua, oleh karena maka. Ya, ini namanya khabar. Maka pengetahuannya ini memiliki faedah dan manfaat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau orang mengumpulkan syarat la ilaha illallah, menjauhkan diri dari pembatal-pembatal la ilaha illallah, mendakwahkannya, mengamalkannya, ya, dari syarat la ilaha illallah tersebut, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Yang kebaikan tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu maksud daripada perkataan penulis. Dari yang panjang tadi. Oleh sebab itulah, barang siapa membencinya, yaitu membenci apa? Pembatal tadi. Kemudian mewaspadainya, dia hati-hati terhadap pembatal-pembatal itu. Memperingatkan orang darinya. Ya. Berdakwah agar tidak masuk ke dalam pembatal-pembatal tersebut. Menolak dari dirinya, dia menjauhkan pembatal-pembatal tersebut dari dirinya, tidak membiarkannya mengoyak-ngoyak keimanannya. Dia tidak membiarkan pembatal-pembatal tersebut mengoyak keimanannya. Bahkan dengan pengetahuan ini bertambah jelas baginya kebenaran dan kecintaan terhadapnya. Semakin cinta dia terhadap la ilaha illallah setelah mengetahui pembatal-pembatal ini, dan timbul kebencian terhadap perkara-perkara tersebut. Dan dia membenci pembatal-pembatal tersebut, kemudian menjauh darinya, dan ia pun menjauhkan diri darinya. Maka pengetahuannya ini memiliki faedah dan manfaat, yang mana kebaikannya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Di sini kembali beliau menegaskan pentingnya tema ini, pentingnya bab ini. Orang kalau tahu pembatal-pembatal tersebut dan dia berusaha menjauhinya, dia berusaha mendakwahkannya agar manusia menjauhinya, ya, dia menolak dari dirinya, dia membenci pembatal itu, maka dia akan dapatkan faedah la ilaha illallah. Faedah la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Lihat, antum kalau lihat ya, beliau sudah dua halaman cuma menekankan pentingnya bab itu. Nah, ini bagi kawan-kawan saya yang berdakwah, salah satu metode dalam berdakwah adalah pentingnya menekankan tema. Makanya saya sering mengatakan kepada panitia, kalau ditanya tentang judul kajian, itu Abdullah itu paling paham. Paling terakhir saya nyetor judul kajian. Kadang-kadang memilih tema kajian itu lebih sulit dibandingkan minta izin poligami. Susah, karena dia akan kita tegaskan, kita jelaskan, kita merasa penting. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yuhibbu an tu'rafa sabilul haqqi lituhabba wa tuslak. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan jalan kebenaran itu diketahui untuk dicintai dan diakui. Wa yuhibbu an tu'rafa sabilul batil wa litujtanab wa tubghad. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar diketahui jalan kebatilan untuk dijauhi dan dibenci. Nah, ini kembali beliau menekankan itu. Rasul Allah menjelaskan jalan Rasulullah, jalan kebaikan, shiratal ladzina an'amta alaihi. Jalan yang engkau berikan nikmat, dijelaskan ini jalannya gimana. Adapun ghairil maghdubi alaihim, jalan yang engkau murkai, itu jelaskan juga bagaimana kaum Yahudi, bagaimana sifat Nasrani. Sehingga jelas mana yang baik agar dijalani, mana yang buruk agar dijauhi. Itu maksud penulis. Dan itu juga sebenarnya sedang menekankan mengetahui pembatal ini penting gitu. Kemudian innal muslima kama annahu mutalibun bima'rifati sabilil khair yutabbiqaha fahuwa kadzalika mutalibun bima'rifati subulisy syarr liyuhadziraha atau liyahdharaha. Artinya sebab seorang muslim sebagaimana dia dituntut mengetahui jalan kebaikan untuk dikerjakannya, dia juga dituntut mengetahui jalan keburukan untuk mewaspadainya. Kita itu ingin istiqamah. Saya sering mengatakan ini. Istiqamah tidak bisa kecuali dengan dua rukun. Yang pertama, ma'rifatul haq. Kemudian yang kedua, luzumul haq. Mengenal kebenaran. Kemudian yang kedua, selalu berjalan di atas kebenaran. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Isyaratnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, ini sebenar-benar takwa, ini mengenal kebenaran tadi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Inilah yang disebut tadi, selalu berjalan di atas kebenaran tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis. Sebab seorang muslim sebagaimana dia dituntut mengetahui jalan kebaikan untuk dikerjakannya, itu ya, jalan kebaikan. Dia juga dituntut mengetahui jalan keburukan agar mewaspadainya. Wa li hadza thabata fi sahihain an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma annahu qala kana as-sahabatu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Oleh sebab itulah disebutkan dalam As-Sahihain maksudnya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, sekretaris pribadinya Rasulullah, Hudzaifah bin al-Yaman. Ya, sampai hal-hal rahasia diberitahukan kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Sesungguhnya beliau berkata, adapun para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan aku, sedangkan aku maksudnya, menanyai tentang keburukan karena khawatir menimpaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa li hadza aidan qila araftu syarra la li syarri lakin li tawqihi wa man lam ya'rif syarra minan nas yaqa'u fihi. Oleh sebab itu dikatakan pula, maksudnya dalam pepatah Arab, Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat buruk, akan tetapi agar bisa menghindarinya. Dan siapa yang tidak mengenal keburukan di antara manusia, niscaya dia akan terjerumus padanya. Orang, Pak, sanda menyandai dalam praktek orang Banjar. Sanda menyandai. Itu kan terdapat riba di dalamnya. Betul atau tidak? Riba. Kenapa melakukannya? Karena tidak tahu itu riba. Tidak tahu kalau kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Sebagaimana kaidah yang disepakati oleh para ulama, setiap hutang piutang yang ditarik keuntungan darinya, maka itu adalah riba. Ini kenapa mengerjakannya padahal riba? Dan riba adalah lebih bejat dibandingkan berzina dengan ibu kandung. Karena tidak tahu. Ini masuk yang disebutkan tadi dalam perkataan bijak dari orang Arab. Man lam ya'rifi syarra minan nas yaqa'u fih. Siapa yang tidak tahu keburukan di tengah manusia, dia khawatir masuk ke dalamnya. Itu dia. Contoh yang lain lagi. Misalkan yang berkaitan dengan tauhid, yaitu jimat, cincin beraja, intalu diraja, kemudian macam-macam diraja. Ini dianggap biasa. Tidak tahu. Ketika diberitahu, langsung terperanjat. Langsung terjadi penolakan. Saya punya buku yang ditulis oleh hamba yang miskin ilmu ini. Ada judulnya, Kalau Benar Kenapa Tidak Diikuti. Di situ disebutkan oleh penulisnya bahwa sebab-sebab orang menolak kebenaran. Salah satunya adalah karena sudah berada di atas kebiasaan buruk. Ketika diberitahu yang benar, terperanjat, langsung menolak. Ya. Nah, ini sama seperti itu. Man lam ya'rifi syarra minan nas yaq'u fih. Siapa yang tidak mengenal keburukan di tengah manusia, maka ia akan terprosok ke dalamnya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, makan sambil berdiri, dan semisalnya, itu termasuk dari hal yang menyimpang. Tetapi kenapa orang masuk ke dalamnya? Karena dia tidak tahu kalau itu menyimpang. Ya. Kita lanjutkan. Wa idza kana al-amru bi hadhihi al-hal wa 'ala hadha al-qadr min al-ahammiyah fa innal wajib 'ala kulli muslim an ya'rifa al-umara allati tunaqidu kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Oleh apabila persoalan berada pada kondisi dan kedudukan yang demikian penting. Nah, ini kan ya, seperti yang saya ungkapkan. Beliau dari tadi mengungkapkan bahwa tema ini penting gitu loh. Itu yang ingin beliau sampaikan. Kalau sudah tahu pentingnya, maka wajib bagi setiap muslim mengetahui perkara-perkara yang membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Liyakuna minha ala hadar. Agar dia selalu waspada terhadapnya. Wahia kama taqaddam tantaqidu bi umurin katsirah. Dan ia seperti dijelaskan terdahulu menjadi batal karena perkara-perkara yang sangat banyak. Sebagaimana sudah beliau sebutkan tadi. Illa anna ashadda hadhihi an-nawaqid khataran wa aktsaruha wuqu'an asharatu nawaqid dzakaraha ghairu wahidin min ahli al-ilm rahimahumullah. Hanya saja pembatal-pembatal yang paling berbahaya lebih sering terjadi ada 10 pembatal seperti telah disebutkan sejumlah ahli ilmu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya lebih dari 10. Tapi yang paling berbahaya, paling penting, bahkan mungkin paling banyak terjadi di tengah masyarakat, 10 ini. Ya, makanya pembatal keislaman, beliau akan jelaskan 10 ini. Beliau kemudian mengatakan, wa fima yali dzik kurun lihadhihi nawaqidhi ala sabil ijaz. Berikut kami akan sebutkan pembatal-pembatal tersebut secara ringkas. Liyahdharahal muslimu waliyuhadhdhira minha ghairahu minal muslimin raja'as salamati wal afiyati minha. Artinya, agar seorang muslim mewaspadainya dan memperingatkan selainnya di antara kaum muslimin dengan harapan mendapatkan keselamatan dan afiat darinya. Sebelum dakwah sunnah ini merebak di Nusantara ini, para ustadz-ustadz kita pendahulu dakwah, mereka sangat gemar membaca ini. Judul-judul kajian mereka senantiasa ini, pembatal-pembatal keislaman. Itu sering disebutkan. Ya. Sebelum terjadi euforia dakwah seperti ini, sebelum terjadi euforia dakwah, akhirnya tema-tema kajiannya berubah. Menjadi lebih nyetrik, menjadi lebih berani, menjadi lebih marketing. Bahkan kadang kebablasan. Judul kajian ada I love you full, aku cinta kamu, kamu cinta dia, ya, cinta semalam, misalnya judul kajian. Jadi kalau saya pribadi melihat, saya boleh melihat lebih baik dikembalikan lagi ke dalam judul-judul yang memang dia memiliki kewibawaan, ya, memiliki kewibawaan, karisma, judul-judul kajian manhaj salaf ini, seperti pembatal-pembatal keislaman, kedudukan sunnah dalam Islam. Ya, sekarang Ustaz kalau menyebutkan kedudukan sunnah dalam Islam itu jarang yang hadir, ya, jarang yang hadir. Padahal itu inti kajian sunnah. Tapi kalau sudah judulnya aku cinta kamu, kamu cinta dia, itu banyak yang hadir. Ya. Cinta sejati, banyak yang hadir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini perlu digalakkan lagi kembali kepada judul-judul yang lebih berwibawa. Ya. Tidak mengapa, karena kita tidak, terutama mungkin para pendakwah yang sudah mempunyai, yang sudah kadung dicintai oleh masyarakat. Dia enggak perlu lagi nyari judul-judul macam-macam. Ya. Misalkan keutamaan istiqomah. Istiqomah dalam agama Islam. Itu judul berwibawa. Ya, judul berwibawa. Dan saya juga berharap di masjid ini ketika mengundang ustaz, maka judulnya yang memang benar-benar berwibawa. Biar berbeda bahwa beginilah dakwah. Lihat para ulama-ulama besar, bagaimana judul-judul mereka. Meskipun kalau ada yang mengatakan itu kan mubah, asalnya mubah, boleh memilih apa saja, maka betul mubah, tetapi lebih barokah dengan judul-judul yang yang berwibawa. Lihat para ulama-ulama terdahulu, lihat dari kitab-kitab mereka, ya. At-tahdhir minal bid'ah, peringatan keras terhadap perbuatan bid'ah. Itu terlihat wibawanya. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari pembatal-pembatal keislaman. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan menjelaskan ini. Dan untuk pembatal-pembatal keislaman sudah disyarah dan ditulis, salah satu kitab yang saya ketahui adalah Syarhu Nawaqidil Islam, syarah pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Dan saking pentingnya pembatal-pembatal keislaman ini dijelaskan oleh beliau secara detail dan mendalam, karena tadi dia menjaga keislaman dan dia mengkonsekuensikan syahadatnya bermanfaat. Kita tidak ingin mengucapkan syahadat ribuan kali tapi ternyata tidak ada manfaatnya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan sudah mulai insyaallah setiap Senin subuh Ustaz Muhammad Hafiz Ansari membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, dan itu kitab penting. Dan saya juga punya sanadnya, Ustaz Muhammad Hafidz juga Ansari juga punya sanadnya. Sanadnya itu berarti kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya itu. Dan itu biasanya bagi sekelompok kelompok-kelompok dalam Islam mewajibkan harus ada sanad. Nah, sekarang ustadznya sudah punya sanad, maka ayo belajar dengan beliau. Karena sudah punya sanad sampai kepada Rasulullah. Apakah seorang muslim yang meminjamkan uang kepada saudaranya yang membutuhkan, dia dihitung nilai sedekah setiap harinya hingga saudaranya mampu melunasinya? Iya. Ada hadis, kalau tidak salah riwayat Imam Ad-Darimi atau Imam At-Tabarani. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardhin sadaqah. Setiap hutangan itu adalah sedekah. Setiap hutangan itu adalah sedekah. Dan selama belum dibayar, dia seakan-akan seperti bersedekah seperti hutang yang dia berikan. Kalau sudah jatuh tempo, belum dibayar juga, dia tunggu, dia seperti bersedekah dua kali lipat. Seperti hutang yang dia hutangkan kepada orang lain. Ya, misalkan saya menghutangi seseorang 100 ribu. Selama itu berarti saya dianggap bersedekah 100 ribu. Jatuh tempo belum bisa dibayar, saya biarkan, saya tunggu sampai dia bisa bayar, berarti saya dianggap bersedekah 200 ribu. Terus seperti itu. Semoga kita bisa menjalankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.